kasih yang jauh di sana. Berkicau buruk pagi ini, kutanyakan dia kapankah hadir di sini. Aku menunggunya. Jatuhlah berderai air mata di